الله سبحانه وتعالى بدي الله سبحانه وتعالى telah bersumpah dengan kuda yang berlari pantas sambil berdengus yang menyerang pada waktu subuh yang mana dia berlari pantas mencetuskan api daripada ladang ini. Lalu dia menyerang kumpulan musuh. Dan Allah SWT beritahu sesungguhnya manusia ini banyak songe, banyak keluhannya. Dan mereka sendiri yang menyaksikan terhadap diri mereka bahawa keluhan-keluhan tersebut adalah berpunca daripada kelemahan diri mereka. Tapi yang sebenarnya mereka ini ada satu penyakit, iaitu suka kepada dunia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan buka rahsia masa dikubur kelak, apabila kubur dibongkar, apabila hati Allah tanya segala perbuatan mereka, dan Allah SWT akan dedahkan segala perkara di sana kelak. Tentang dimulakan Allah SWT dalam surah Al-Adiyat ni, Allah beritahu tentang kuda. Tentang kuda yang berlari pantas ni. Dia berlari pantas sambil berdengus. Lari laju. Dia punya laju tu waktu malam, sehingga dia punya ladang ni, dia mencetuskan api, keluar api. Punya bersungguh-sungguh kuda tu berlari. Sampailah waktu subuh dia berlari. Bila berlari waktu subuh, bila matahari terbit, maka debu-debu dia akan naik dan waktu dia akan menyerang. Apa kaitan cerita tentang kuda ni dengan Allah SWT beritahu innal insana li rabbihi lakanun? Sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya banyak alasan-alasan untuk buat satu kewajipan yang Allah SWT telah padukan kepada ni. Dia banyak cerita. Sebab apa tuan-tuan yang ulama beritahu dalam ayat ini? Sesungguhnya kuda ni, yang mana Tuhan dia telah pelihara dia, telah beri makan, telah beri minum, semata-mata untuk satu tugas dia. Satu tugas yang mana akan dilaksanakan oleh kuda. Dan Tuhan tu beri makan kuda ni bukanlah daripada makanan yang special. Dia makan biji-biji tamar, daun-daun kayu, rumput-rumput, air kosong, bukan teh, bukan kari kambing, bukan lauk-lauk yang special. Itu je makanan yang telah diberi Tuhan dia kepada kuda tersebut. Tapi kuda tu apabila dipacu, apabila Tuhan yang menunggang dia tu naik atas, dia akan berlari bersungguh-sungguh sehingga berdengus laju. Dan dilaksanakan tugas dia, dia menyerang tanpa rasa takut. Fa'azan nabihi naqar, fa'azan nabihi jama'ah. Masuk ke tengah-tengah musuh. Dan manusia Allah SWT telah beri nikmat. Dari kecil dia lahir, keluar daripada perut ibu dia dalam keadaan terlentang, tak ada berpakaian. Apa yang dia pandang adalah menangis. Apa dia pandang adalah menangis dia. Kemudian Allah SWT telah campakkan rasa sayang kepada kedua ibu bapa telah jaga budak. Beri makan, beri minum sampai dia boleh berjalan. Sampailah dia boleh cari makan sendiri. Bila dia besar, Allah sediakan kepulauan untuk dia. Allah beri makan, dia Allah beri minum, dia Allah sihatkan dia. Tiba satu kewajipan Allah telah beri pada dia. Satu maksud Allah telah beri pada dia supaya dia menjadi hamba untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia mula beri alasan. Saya tak ada masa lah nak sembahyang jemaah. Saya memang nak beri sembahyang jemaah tapi sibuk sangat lah. Kerja banyak. Saya memang nak bersedekah tapi duit tak ada lah. Saya memang nak... Macam-macam ni, saya memang nak. Innal insana li rabbihi lakanun. Banyak lagi dari. Tapi Allah beritahu, wa innahu ala dhalika la syahid. Dia sendiri yang bersaksi. Dia sendiri yang cakap perkara tersebut. Dia sendiri yang mengeluh. Tapi punca ni satu je tuan-tuan yang mungkin. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Sebab dia terlalu cintakan kepada harta. Terlalu cintakan kepada dunia. Sehingga tak ada masa dia untuk beri pada Allah SWT. Dia tuan-tuan yang mulakan Allah SWT. Inilah sebenarnya. Maksud kehidupan kita yang Allah hantar kita kat dunia ni satu maksud yang sangat besar. Macam mana hari ni kita nak menjadi hamba Allah SWT? Nak bawa iman dan amal berjumpa dengan Allah SWT. Kat dunia ni nak kerja kita. Inilah maksud Allah SWT telah datangkan kita kat dunia. Dan satu lagi keperluan. Keperluan hidup kita makan, minum, tidur, pakaian, kenderaan, anak isteri. Inilah keperluan kehidupan kita. Tapi hari ini kita telah tukar. Keperluan kita telah jadikan maksud. Dan maksud kita telah lupa. Keperluan kita telah jadikan maksud kehidupan kita. Harta kita telah jadikan maksud kehidupan kita. Kehidupan dunia yang sementara kita telah jadikan maksud kehidupan kita. Kita rasa seolah-olah kita hidup selama-lamanya kat dalam dunia. Maksud kita kerja. Sampai terlupa nak sembahyang. Sampai terlupa nak tunaikan apa yang Allah SWT telah perintah. Tuan-tuan dimulakan Allah SWT. Allah SWT telah banyak pada kita. Dan jadi macam mana kuda yang mana Tuhan dia telah jadikan untuk maksud dia telah tunaikan maksud Allah SWT telah bawa. Kita tentang kuda di dalam ayat ini. Padahal dalam ayat-ayat yang lain Allah SWT telah bersumpah dengan benda-benda yang besar. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا. Jadi ini benar-benar Allah telah bersumpah dengan benar-benar besar. وَالْعَصْرِ demi masa. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ. Dengan benda-benda yang besar. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. Jadi dengan benda-benda yang besar Allah telah bersumpah. Tapi dalam ayat ini saja Allah telah bersumpah dengan kuda. Sebab kuda ini telah menunjukkan contoh yang baik untuk manusia. Dia contoh yang dimulakan Allah SWT. Sebab itulah hari ini dekat tempoh yang Allah SWT beri sementara pada kita. Jadi kita nak buat usaha. Usaha atas maksud kita datang ke dunia. Apa maksud kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia supaya kita, mereka ini menyembah Allah SWT. Kenal Allah SWT. Dan Allah SWT jadikan manusia ni, Allah nak tengok sifat-sifat yang ada pada manusia ni. Yang mana Allah SWT suka pada sifat tersebut. Sebab tu dalam Al-Quran Allah SWT beritahu, Inna Allah yuhibbut tawabin. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Inna Allah yuhibbul mutatahhirin. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Inna Allah yuhibbul sabirin. Allah suka orang bertakwa, Allah suka orang sabar, Allah suka bertawakal, Allah suka orang yang membersihkan diri. Inna Allah yuhibbul mu'minin wa basyiril mu'minin. Dan ayat-ayat ini, ini sifat-sifat yang Allah SWT suka. Allah tak kata Inna Allah yuhibbul awliya, Inna Allah yuhibbul wudara, Inna Allah yuhibbul tujar. Ada Allah suka kepada peniaga, Allah suka kepada orang kaya, Allah suka kepada orang yang berkedudukan tinggi, Allah suka kepada menteri. Tak ada ayat Quran. Semua cerita pada sifat. Sebab itulah tuan-tuan yang mulia, hari ini kita nak usaha atas sifat yang ada pada kita. Kita kat dunia ni nak usaha atas sifat. Jadi sahabat-sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka ni telah berjaya bila ada sifat-sifat yang mulia di kalangan mereka. Sifat-sifat yang tinggi. Jadi tuan-tuan yang mulia, sahabat ni merupakan manusia biasa. Yang mana mereka ni telah belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada seribu satu keadaan. Mereka ada orang kaya, ada orang miskin. Ada ada yang menjadi pemerintah, ada yang menjadi rakyat. Ada yang peniaga, ada orang-orang yang bekerja biasa. Ada yang sihat, ada yang sakit. Ada yang keturunan mulia, ada yang menjadi hamba sahaya. Tapi semua mereka ni, ulama telah istifak, mereka ni ada enam sifat yang utama. Yang mana enam sifat ini merupakan sifat yang atas, yang mana kalau umat akhir ni, kita ni usaha atas sifat-sifat tersebut, insyaAllah sifat-sifat lain akan datang dalam kehidupan. Jadi apa sifat tu? Yang mana hari ni kita nak mengusahakan supaya datang keinginan dalam hati kita untuk dapat sifat ini. Ha? Dan kita kena usaha supaya sifat ini datang dalam kehidupan. Yang menyebabkan mereka ni menjadi orang yang Allah SWT redha pada pada mereka. Radiyallahu anhum wa radu'an. Yang pertama apa? Mereka ada yakin yang sempurna. Hakikat ada kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yakin dengan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa maksud dia? Apa hakikat kalimah ni? La ilaha illallah. Dalam hati mereka ni ada Allah. Hati mereka ni tak ada makhluk. Allah lah yang ada hanya dalam hati mereka. Sayang, cinta, tawakal, takut, ha? Mengharap. Hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu segala pergerakan mereka adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua ni Muhammad Rasulullah. Muhammad pesuruh Allah. Setiap inci, setiap pergerakan mereka, mereka semua ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fikir mereka, risau mereka, ibadat mereka, cara Nabi, kehidupan mereka 24 jam macam mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, mereka ada sembahyang khusyuk dan khudu. Apa itu sembahyang khusyuk dan khudu? Khusyuk ni dalam hati. Khudu ni anggota, tak bergerak-gerak. Bila sembahyang, dia ni pacak, tak bergerak. Bila sembahyang, hati mereka ada Allah khusyuk, jadi badan mereka menjadi kebas. Macam mana badan kebas ni? Benda luar tak ambil kesan pada mereka. Suara kuat ke? Suara nyamuk ke? Sakit ke, ada orang panah pun tak sedar. Ali radhiyallahu anhu ada panah terpacak atas kaki dia. Orang nak cabut dia sakit sangat, tak tahan. Kata jangan cabut. Jadi sahabat mensyarat, cara kita nak buat, dia semayang nanti kita cabut. Dia semayang Allahu Akbar, dia start semayang orang cabut. Tak sedar apa dia. Macam kena bius. Macam kena bius. Jadi, lepas semayang sedar ramai orang di belakang ni. Apa hal? Dikatakan jalan cabut. Panah daripada badan. Jadi ni sahabat tuan-tuan. Dengan semayang mereka, mereka angkat tangan, semua hajat mereka tertunai. Semayang ni apa? Doa. Pray. Dengan semayang dua rakaat, semua hajat dunia mereka tertunai. Jadi kalau hajat dunia tertunai, akhirat insyaAllah. Hari ni kalau kita semayang dua rakaat kita, hajat dunia kita tak dapat tunaikan macam mana, akhirat keadaan lagi besar lagi, lagi susah lagi. Yang ketiga, mereka ada hakikat ilmu bersama dengan zikir. Ilmu mereka disertakan dengan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu mereka menyebabkan mereka ada satu perkara terus mereka aman dan mereka ingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaan. Dan yang keempatnya, mereka ada sifat ikramul muslimin. Memuliakan, sangat memuliakan orang Islam. Orang tua mereka hormat, budak kecil mereka sayang, ahli ulama mereka agungkan. Orang tua, ibu bapa mereka sangat berkebajikan kepada kedua ibu bapa mereka. Dan sifat yang kelima, dalam setiap amalan mereka, mereka ikhlas. Setiap amalan mereka, mereka ikhlas buat kerana Allah SWT. Orang suka, orang tak suka, mereka buat kerana Allah. Dan yang keenam, mereka ada sifat dakwah dan tabligh. Apa itu tabligh? Apa yang daripada Allah mereka sampaikan untuk manusia. Dan apa maksud dakwah? Mereka ajak manusia kepada Allah SWT. Tak ada mengajak kepada diri mereka. ataupun mengajak kepada benda ataupun ada maksud lain daripada kerja mereka. Jadi mereka telah beri seluruh masa mereka untuk agama. Mereka telah belanjakan apa yang mereka ada untuk agama. Jadi inilah enam kualiti, enam sifat yang ada pada mereka yang menyebabkan mereka ni menjadi ahli-ahli syurga yang menjalani tempatan ini. Yang mana inilah maksud mereka telah datang ke muka bumi sehingga Allah SWT telah jadikan mereka ni contoh untuk kita. Mereka Nabi beritahu mereka ni seperti bintang-bintang di langit. Mana kita ikut, kita akan dapat begitu. Tuan-tuan yang mula ke akhirat, kita akan ditanya tentang sifat-sifat tentang amalan. وَحُسِّلَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Allah kata, أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Bila kita dibangkitkan daripada kubur, dekat mahsyar, amalan kita akan ditimbang. Allah akan beritahu, kamu tak nak buat ini sebab ini. Kamu tak nak buat ini sebab ini. Kamu tak, semua Allah akan bongkarkan rahsia. Rahsia dia apa? Kita lupa maksud. Kita datang ke dunia dan kita selalu cintakan kepada keperluan hidup kita, yang mana Allah jadikan benda itu hanyalah bukan maksud kehidupan kita. Atau maksud itulah Tuhan yang mulia. Ini kita perlu usaha sama-sama. Macam mana kita nak ubah alignment, ubah kata landasan kehidupan kita. Dan selama ini yang mana kita lupa tentang destinasi kita sebenar. Maksud kita sebenar adalah kehidupan akhirat. Jadi insyaAllah tuan-tuan yang mulia, bersempat dengan Ramadan yang mulia ini juga, kita sama-sama usaha. Kita tingkatkan usaha supaya Allah SWT beri perubahan dalam kehidupan kita, yang mana kita jadikan menjadikan maksud kehidupan akhirat yang selama-lamanya sebagai maksud kehidupan kita, insyaAllah. Jadi itu sahaja daripada saya. InsyaAllah aku lupa oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.